بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Pada majlis yang lalu telah kita baca al-aslul awal, asas yang pertama dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Usulus Sittah, yaitu ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, itu mengikhlaskan agama ini, memurnikan ibadah ini hanya untuk Allah semata saja. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Dan juga telah kita baca ya sebahagian dari penjelasan yang disebutkan oleh Al-Syeikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala dalam syarahnya, penjelasannya terhadap ucapan ini. Kemudian beliau berkata, qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah, dan juga bagian dari asas ini adalah menjelaskan wa bayanu diddihi, itu menjelaskan akan lawannya, lawan tauhid, dan juga penjelasan terhadap lawan dari tauhid alladhi huwa syirku billah, yaitu syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau menjelaskan tentang tauhid dan sudah berlalu ya. Kemudian beliau juga mengatakan dan juga penjelasan terhadap lawan dari tauhid, yaitu syirik. Ya, apalagi di zaman ini kadang-kadangnya sebagian orang mengatakan syirik loh, dan yang dimaksudkan dengan syirik bukan apa yang diinginkan ya dalam syariat kita. Bukan sesuai yang diinginkan oleh ya para ulama ketika menjelaskan tentang syirik. Nah, sebagaimana ya mereka juga sebagian manusia sebagaimana telah lalu ya menyebut-nyebut tentang tauhid, tetapi bukanlah tauhid yang dimaksud, yang diinginkan ya dalam syariat kita. Maka demikian pula ya syirik juga hendaknya juga kita mengilmuinya dan mengetahuinya supaya kita tidak terjatuh di dalamnya. Arabtu syarra la lisyarri walakin li tawqihi. Ya. Namun saya mengenali, mengetahui kejelekan bukan untuk melakukannya, akan tetapi ya saya mengenali dan mengetahui, mengilmui suatu kejelekan, suatu bahaya untuk menghindarinya. Naam. Wa man lam ya'rif asy-syarra min al-khair yaqa'u fihi. Dan barang siapa yang tidak memiliki ilmu ya tentang suatu bahaya, suatu kejelekan, niscaya dia akan terjatuh di dalamnya. Sebagaimana itu yang diucapkan oleh sebahagian penyair. Qala syarih hafizahullah ta'ala diddu tauhid. Diddu tauhidi, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam penjelasannya hafizahullah ta'ala, diddu tauhidi, lawan dari tauhid asyirku billahi azza wajal, yaitu syirik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattauhid huwa ifradullah bil ibadah. Maka tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ibadah. Wasyirku, dan syirik, huwa sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah azza wajal, yaitu memalingkan sesuatu dari jenis-jenis ataupun macam-macam ibadah selain terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah definisi tauhid dan definisi syirik. Tauhid ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Wasyirku, dan syirik itu sendiri, huwa sarfu syai'in, adalah memalingkan sesuatu, min anwa'il ibadati, dari salah satu jenis-jenis ibadah, li ghairillah Subhanahu wa taala, terhadap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzbihi wan nadri wad du'a wal istighatsah, seperti mempersembahkan sembelihan selain kepada Allah, wan nadri ataupun nazar selain kepada Allah, wad du'ai ataupun na'am memanggil-manggil, bermunajat, berdoa, ya, na'am selain kepada Allah azza wa jal, wal istighatha, demikian pula beristighatha, yaitu mohon perlindungan, ya, na'am selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ila akhiri anwa'il ibadat, ya, dan selain daripada itu, dari jenis-jenis ibadah. Hadza huwa syirku, inilah syirik. Wasyirku al-maqsud huna huwa syirku bil uluhiyah. Dan syirik yang dimaksud di sini, kata beliau, yang kita sebutkan, huwa syirku bil uluhiyati, adalah syirik dalam perkara uluhiyah, syirik dalam perkara ibadah. Amma syirku bil rububiyah, adapun syirik dalam bentuk rububiyah, itu meyakini adanya pencipta selain dari Allah, ya, ataupun bersama dengan Allah, itu rububiyah namanya. Meyakini adanya, ya, yang mengatur alam ini selain dari Allah ataupun bersama dengan Allah, fahadha ghairu mawjudin fil ghalib, maka kebanyakannya ini tidak dijumpai orang-orang yang syirik seperti itu. Nah, kebanyakannya manusia meyakini bahwa pencipta pengatur alam ini hanyalah satu, nama itu Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga orang-orang terdahulu, orang-orang musyrikin jahiliyah juga tidak mengingkari perkara ini, sebagaimana yang telah lalu pembahasannya di 6 kitab Al-Qawaidul Arba yang telah baru saja kita selesaikan. 6. Fal umamu kulluha muqirratun bi tauhidir rububiyyati ittiraran. Maka umat-umat seluruhnya itu menetapkan, mengakui adanya tauhidur rububiyyah secara ittiraran, secara darurat. Mereka umat ini seluruhnya, ya, berkeyakinan, kata beliau, mengakui adanya pencipta alam ini, pengatur alam ini, penguasa alam ini. Nah, mereka yakin bahwa penciptanya hanya satu. Ya. Naam. Walam yajhaduhu illa man tadhahara bil inkar, dan tidak satu pun yang mengingkari dari kalangan umat ini, manusia ini, tentang adanya pencipta pengatur alam ini, kecuali orang yang tadhahara bil inkar, orang yang pura-pura. Ya, tadhahara bil inkar, yang pura-pura mengingkarinya, seperti orang-orang komunis itu, ya, yang telah didahului oleh Fir'aun, ya, dia mengingkarinya karena sombongnya. Ma'annahu ya'tarifu bihi fil batin, bersamaan dengan itu dia mengakui, ya, dalam hatinya bahwa ada pencipta alam ini, ya, sehingga kalau mereka sudah dalam keadaan terdesak, mereka pun menyebut-nyebut Tuhan. Nah, lam yajhaduhu, طيب, لأن الإقرار به ضروري, karena mengakui adanya pencipta pengatur alam ini, itu bahasa singkatnya, menetapkan adanya Tuhan, ya, adalah suatu perkara yang darurat. فالجميع يعرف أن هذا الخلق وهذا الكون لا بد له من خالق, maka seluruhnya manusia ini mengetahui bahwasanya makhluk ini, alam ini, la budda lahu min khaliq, mesti ada yang menciptakannya. Wa hadzal khalqu alladhi yasiru la budda lahu min mudabbirin, dan adanya makhluk ini, alladhi yasiru, yang berjalan, yang terus berputar ini, la budda lahu min mudabbirin, pasti ada yang mengaturnya. Naam. Laisa mawjudan bi mujarradis sadafah. Ya, nah, adanya makhluk ini tidaklah dia terwujud, tidaklah dia ada hanya sekedar kebetulan, au mawjudan min nafsi, ataupun mawjudan min nafsi, atau dia sendiri yang mewujudkan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin. Naam, maka mereka tidak dapat menerimanya. Artinya secara akal, ya, wa adanya makhluk ini, naam, maka mesti ada yang menciptakannya. Ada makhluk, makhluk artinya yang dicipta, berarti ada khaliknya, ada penciptanya. Nah, kemudian adanya, ya, keserasian, nah, di alam ini, ya, ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ya, nah, sini berganti, ya, labudda lahu min mudabbir, maka mesti ada yang mengaturnya. Ya. Laisa mawjudan bi mujarradi sarfa. Dia ada bukan karena kebetulan. Sarfa. Ya, laisa mawjudan bi mujarradi sarfa. Aw mawjudan min nafsi, atau dia sendiri yang mewujudkan dirinya sendiri. Ini tidak mungkin akal mereka tidak dapat menerimanya. Naam. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa ada yang menciptakannya? Am humul khaliqun, ataukah diri mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Am khalaqus samawati wal arda, apakah mereka manusia itu yang telah menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka sendiri tidak yakin. Artinya kalau alam ini tidak ada penciptanya, mereka sendiri tidak yakin. Ya, kalau diri-diri mereka sendiri yang menciptakan diri mereka. Naam. Bal la yuqinun. Bal iqraru bi tauhidir rububiyyati daruriyyun wa fitriyyun, lakinnahu la yakfi. Maka penetapan adanya tauhid rububiyyah, penetapan tauhid rububiyyah, penetapan adanya Tuhan yang mencipta langit, bumi dan makhluk ini adalah sesuatu perkara yang darurat dan sudah menjadi fitrahnya seseorang. Lakinnahu la yakfi, tapi itu belum cukup. Ya, belum cukup. Ya, dengan meyakini, ya, kalau hanya sebatas pada berkeyakinan adalah pencipta alam ini. Nah, lam yakfil musyrikina ikrarhum bihi kama fil Quran. Keyakinan mereka terhadap adanya pencipta alam ini bagi kaum musyrikin, ya, naam, terhadap keyakinan mereka, ikrar mereka terhadap tauhid rububiyyah kama fil Quran itu belum cukup. Jadi lam yakfil musyrikina ikraruhum bihi kama fil Quran. Jadi keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyyah, adanya pencipta alam ini, makhluk ini, itu belum cukup bagi kaum musyrikin. Ya, sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tetap memerangi mereka. Kenapa? Karena dia tidak mau menetapkan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ibadah, bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya, oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam tetap memerangi mereka dan mengajak mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Karena makna kalimat la ilaha illallah bukan meyakini bahwa adanya pencipta alam ini, ya, bukan maknanya yang diinginkan darinya menetapkan tauhidur rububiyah, tetapi yang diinginkan adalah naam meyakini bahwasanya ibadah itu hanya untuk Allah semata. Naam. Fal Qur'anu sarihun fi hadha. Maka Al-Qur'an sangatlah jelas. Naam, dalam perkara ini. Wa la isaltahum man khalaqahum. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, jika engkau bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka? Naam, orang-orang musyrik kalau ditanya dahulu siapa menciptakan mereka? Madza yujibun? Apa yang mereka akan jawabkan? Yujibunallah. Mereka akan mengatakan Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Saya dalam surah Luqman. Nah. Jika engkau bertanya kepada mereka, Muhammad, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang menciptakannya. Ai Allahu huwallazi khalaqana. Ya, Allah yang menciptakan kami. Hadza tauhidur rububiyyah. Tauhid rububiyyah namanya. Bal matlubu huwa tauhidul uluhiyah, sementara yang dituntut, yang diinginkan adalah penetapan tauhidul uluhiyah, bahwasanya ibadah hanya untuk Allah semata, bukan kepada kuburan, bukan kepada pohon, bukan kepada batu. Ibadah itu baik itu ruku, sujud, sembelihan, nazar, semuanya hanya untuk Allah semata. Nah, hadzal ladzi hasala fihi an-niza'u wal khilaf wal khisam bainar rusuli wal umami. Inilah, pada tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah inilah terjadinya an-niza' wal khilaf, terjadinya perbedaan, perselisihan, perbedaan, wal khisam, permusuhan, ya, bainar rusul wal umam, antara para rasul dengan umat-umatnya yang tidak mau yang mengikuti seruan rasul dan nabi mereka. Wa bayyana wa bainad du'ati ila Allah wa bainan nas, demikian pula Nah, ini pula yang diperselisihkan, ya, yang diperdebatkan antara para da'i-da'i yang mengajak kepada Allah, wa bainan nas, ya, dengan orang-orang, dengan orang-orang yang didakwainya. Nah, hadza huwa alladhi fihi al-khusumah, pada tauhid uluhiyah ini, ya, ibadah inilah terjadinya khusuma, pertikaian, ya, fihi al-qital, padanya lah, ya, tauhid ini, pada tauhid inilah ditegakkannya al-qital, peperangan, jihad fi sabilillah, wa fihi ma yata'allaqu bidzalika min al-wala'i wal bara'i wa ghairi dzalik, dan juga pada tauhid rub uluhiyah ini, tauhid ibadah ini, nah, yang berkaitan dengannya berupa al-wala' wal bara', yaitu apa? Wala', loyalitas kita, dan juga bara', nah, kebencian, kecintaan dan kebencian. Nah, kita mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan membenci berlepas diri dari mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dan selain daripada itu. Nah, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qawlu aktsaril qur'an bi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul ammah, dan adalah Al-Qur'an ini dalam penjelasan asas ini, dalam penjelasan pokok masalah ini, min wujuhin syatta, dari berbagai sisi, bi kalamin, dengan ucapan, dengan bahasa, yafhamuhu abladul amma, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam yang bodoh sekalipun. Nah, artinya bahwasanya tentang tauhid ini, ya, tauhid ini adalah perkara yang mudah dipahami insyaallah. Ya, perkara pembahasan tentang masalah tauhid ini, ya, mudah dipahami karena Al-Qur'an, ya, datang dengan bahasa, ya, yang mudah untuk dipahami. Nah, Al-Qur'an datang menjelaskannya dengan sebaik-baik penjelasan dari berbagai sisi. Nah, ini dimaksud oleh beliau bahwasanya wa qawlu aktsaril Qur'an bi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bi kalamin yafhamuhu abladul amma. Wa adal Al-Qur'an ini adalah kebanyakannya menjelaskan tentang asas ini, pondasi ini, di mana penjelasannya dari berbagai sudut sisi, bi kalamin, dengan ucapan, yafhamuhu abladul amma, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam yang bodoh, yang tidak punya ilmu sekalipun. Nah, jadi memahami tauhid ini bukan hanya bisa dipahami oleh mereka orang yang tinggi sekolahnya, istilahnya, bukan hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang bertitel, ya, bahkan mulai dari petani, ya, bisa memahaminya. Nah, qala syarih hafizahullahu ta'ala, Allahu jalla wa'ala yaqul, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia lagi maha tinggi berkata, wa'budullaha wa la tushriku bihi syai'a, ya, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini tauhid ringkas. Sembah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hal hadza kalamun ghamidun? Ya, kata beliau, apakah ucapan ini, bahasa ini adalah sesuatu yang susah untuk dipahami, susah dimengerti, ghamid? Ya, hal hadza kalamun ghamidun? Apakah ucapan seperti ini, wa abudullah wa la tusyriku bi syai'a, sembah Allah, jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu. Tidak pakai rumus. Ya, tidak pakai kali-kali. Nah, karena itu beliau mengatakan, hal hadza kalam ghamidun, apakah ucapan ini susah? Nah, al-awamu yafhamuna, orang-orang awam bisa memahaminya. Al-awamu yafhamunahu, kata beliau, orang-orang awam, artinya orang-orang yang bukan orang-orang terpelajar, bisa memahaminya. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. yafhamuna min hadhihi al-amri bil ibadati wa an-nahyi 'anil syirki. Mereka paham dari perintah ini bahwa ini adalah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah dan larangan untuk mempersekutukannya. Walau annahum lam yata'allam, walaupun mereka tidak belajar, maksudnya walaupun mereka mungkin tidak ikut sekolah, ikut di bangku sekolah, tidak ikut kuliah. Jadi ayat-ayat seperti ini bukan hanya bisa dipahami oleh para dosen atau para doktor ataupun anak-anak mahasiswa atau anak-anak sekolahan. Para petani bisa memahaminya. Nah, walau annahum lam yata'allam ya'rifuna hadha min lughatihim, mereka mengetahui perkara ini dari bahasa mereka. Ya, artinya kalau dibacakan bahasa Arab kita terjemahkan dengan benar, mereka paham. Yafhamuna hadha ya'rifuna hadha min lughatihim, mereka bisa memahami dari bahasa mereka masing-masing. Hadhihi ayatun wahidatun, ini satu ayat. Ya, wal Qur'anu mamlu'un min mithli hadha, dan Al-Qur'an berisi perkara seperti ini. Penuh dengan perkara seperti ini. Hadhil ayatu yamurruna 'alayha wa yaqra'unaha. Ayat-ayat ini mereka melewatinya dan mereka membacanya. Lakin la yufakkiruna fiha, tetapi masalahnya mereka tidak pernah memikirkannya, tidak pernah merenunginya, tidak pernah berupaya, berusaha untuk mengetahui apa maknanya. Nah, ini yang menjadi masalah. Mereka tidak mau mempelajarinya. Sebenarnya telah lalu bahwa sebagian orang hanya membaca Al-Quran untuk cari berkah, untuk dijadikan sebagai pengusir jin. Ya, sebagian orang mendengarkan Al-Quran hanya untuk bernikmat-nikmat, berlesat-lesat dengan suara yang merdu. Ya, itu bukan tujuan utamanya, bukan itu. Nah, dan beliau sudah jelaskan di mukaddimah. Yaqulullahu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah mengatakan, sembah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wahum yakuluna, sementara mereka ketika sudah membaca ayat ini, ketika mereka berdoa datang ke kuburan tertentu, ya, mereka pun berkata, ya Ali, ya Husain, maksudnya orang-orang Syiah ataupun yang terpengaruh dengan mereka. Allah katakan, wa abudullah, sembah Allah. Dia tidak memahami bahwasanya doa itu bagian daripada ibadah. Kalau doa itu adalah ibadah, berarti yang berhak kita panggil-panggil namanya hanya nama-nama Allah Azza wa Jal. Bukan Ali, bukan Husain. Ya, ya Ali, ya Husain. Ya, orang-orang Iran dan yang semisal dengannya, ataupun orang-orang Iran. Ya Badawi, wahai Badawi. Ini nama, apa namanya, sembahannya orang-orang yang ada di Mesir sana, ya Badawi. Ya Tijani, ya, ya Tijani, syekhnya, guru besarnya, orang-orang tarekat Tijani. Ya Abdul Qadir, dia katakan, ya Abdul Qadir, ini Abdul Qadir Jilani, orang sufi, orang tasawuf. Ya, yasrahuna wa yusihuna wa yunaduna bi'a'la aswatihim, mereka berteriak dan memanggil dengan suara yang dengan suara-suara yang tinggi dari suara-suara mereka, ya fulan, ya fulan, wahai si fulan, ini nama samaran seseorang, ya, wa fulan, dan si fulan, yakni si anu ini yang dimaksud dalam panggilannya, hadza mayyit, orang sudah mati. Nah, wa hadzal ladzi yunadi al-mayyit wa yasrahu rubbama annahu yahfadzu al-qur'an bil qira'ati as-sab'i aw al-'ashri, bahkan boleh jadi yang memanggil-manggil orang yang sudah mati tadi dan berteriak, boleh jadi dia menghafalkan Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar dia tahu membaca Al-Quran, bahkan boleh jadi dia hafal Al-Quran. Bahkan kata bil qira'ati as-sab'i wal 'ashri, dia menguasai qira'ah, ya, 7 ataupun bahkan 10. Wa yujawwiduhu wa tajwidan, bahkan dia membacanya dengan sangat baik, dengan menggunakan metode tajwid. Munqati'un nadhir, ya, mungkin jarang didapati orang yang semisal dengan bacaannya. Artinya saking bagusnya bacaannya, bagusnya tajwidnya, dia lagu. Wa'budullaha wa la tusyrik bi syai'a. Ya, sudah itu apa? Ya, dia datang ke kuburan sebelum pergi bertanding. Ya, memanggil-manggil, berkambar nazar. Ya, kalau dia nanti nomor satu, juara satu di MTQ, dia akan melakukan ini dan itu, dan sebagainya. Nah, setelah pulang, Masya Allah, dia membawa sembelihan-sembelihannya ke kuburan-kuburan tertentu. Wallahul musta'an. Nah, jadi, وَيُجَوِّدُهُ تَجْوِيدًا مُنْقَطِعُ النَّظِيرِ يُقِيمُهُ إِقَامَةَ السَّهْمِ. Ya, mereka, sebenarnya dikabarkan oleh Nabi SAW, tentang di akhir zaman, ku akan dijumpai mereka, ya, yang membaca Al-Quran, yuqimuhu iqamatas sahm, mereka membacanya seperti bagaimana mereka orang yang hendak memanah itu meletakkannya, ya, anak-anak panah mereka hanya sesuai dengan aturannya, yuqimu iqamatas sahm. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lakinnahu i'tani bihurufi wa yudhayyi'u hududahu. Akan tapi orang yang semisal dengan ini hanya perhatian terhadap huruf-hurufnya saja. Dia hanya sibuk mempelajari huruf-hurufnya, panjang pendeknya, tasdidnya, jenis bacaannya, ya. Tetapi wayudhayyi'u hududahu, akan tapi dia menerlantarkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an yang dibaca tersebut. Nah, يقول الإمام ابن القيم رحمه الله بركات الإمام ابن القيم رحمه الله القرآن كله بالتوحيد. القرآن seluruhnya isinya adalah tauhid. لأنه karena القرآن itu إما أمر بعبادة الله وترك الشرك. Karena القرآن itu isinya adalah ibadah kepada Allah, perintah beribadah kepada Allah, dan perintah untuk meninggalkan syirik. Nah, jadi kenapa Al-Quran dinamakan, beliau katakan bahwa Al-Quran seluruhnya tauhid? Kenapa ada yang pertama? Karena isi Al-Quran, imma itu isinya adalah perintah untuk beribadah kepada Allah, kemudian perintah untuk meninggalkan syirik, perbuatan syirik. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid. Ataukah Al-Quran itu isinya adalah penjelasan tentang balasan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah, dan juga wajaza'u ahli syirki, dan juga balasan terhadap ahli syirki. Wa imma bayanu li jazai ahli tauhidi wajaza'i ahli syirki. Ataukah isi Al-Quran itu menjelaskan tentang balasan bagi mereka-mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, ataupun penjelasan tentang balasan mereka-mereka melakukan kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halal wal haram. Ataukah isi Al-Quran itu tidak terlepas dari apa? Penjelasan tentang hukum-hukum halal dan juga haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, dan ini adalah konsekuensi daripada tauhid. Konsekuensinya, keharusan bagi mereka yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla adalah menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Al-Quran ataupun yang dihalalkan oleh Rasulnya, dan mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu isinya apa? Naam, Al-Quran. Wa hadhi min huquqit tauhid, kata beliau, dan ini diantara konsekuensi daripada tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada perkara halal kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya halalkan, dan tidak ada perkara haram kecuali apa yang telah Allah dan Rasulnya haramkan. Nah, wa hadhi min huquqit tauhid. Wa imma qisasun anir rusuli wa umamin. Atau isinya Al-Quran boleh jadi apa? Kisah-kisahnya para rasul dengan umatnya, umat-umatnya mereka. Wa ma hasala bainahum min al-khusuma. Atau paham kisah-kisahnya yang terjadi di antara mereka, berupa pertikaian, perselisihan, pertempuran, peperangan yang terjadi di kalangan mereka. Wa hadza jazaa'ut tauhid wa syirki, dan ini balasan bagi tauhid dan syirik. Fal Qur'anu kulluhu tauhidun, maka Al-Qur'an seluruhnya tauhid, min awwalihi ila akhiri, dari awal hingga akhir. Wa ma hadza yaqra'una hadzal Qur'ana, bersamaan dengan ini kata beliau, mereka membaca Al-Quran ini, Wahum muqimuna ala syirikil akbar. Sementara mereka, naam, tetap melakukan kesyirikan besar. Wa yaquluna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa la ya'lamuna biha. Sementara dia sendiri tidak mengilmui maknanya la ilaha illallah. Tidak mengerti makna la ilaha illallah. Hum piwadin. Mereka berada di satu lembah. Wal Qur'anu wa la ilaha illallah piwadin ahar. Sementara Al-Quran dan la ilaha illallah di lembah yang lain. Maksudnya, yang membaca Al-Quran, ia tidak mengamalkan ya apa yang dia baca. Ya, dia di satu tempat, satu sudut, dia di sudut yang lain. Nah, tidak ketemu. Kenapa? Karena dia tidak berupaya. Si pembaca ini tidak berupaya dan tidak berusaha untuk mengilmuinya dan tidak mengamalkan apa yang ada dalam apa yang dibaca dalam Al-Quran tersebut. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Salah satu contoh. Dia sering membaca. Wa'budullah, sembah Allah. Wa la tusyriku bi syai'. Dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dia sudah baca. Dia kembali memanggil-manggil namanya Abdul Qadir Jilani. Mempersembahkan nazarnya kepada kuburan. Wallahul musta'an. Naam. Innama hiya alfadhu ala lisani faqat. Sesungguhnya tiada yang mereka baca itu kecuali hanya sekedar lafaz-lafaz ya di atas lisan mereka saja. Nah, hanya lafaz yang mereka apa namanya yang ada di lisan-lisan mereka. Adapun pengamalan maka mereka tidak mengamalkan sama sekali. Ya contohnya dalam perkara tauhid ini. Walau tas'al wahidan minhum, seandainya engkau bertanya salah satu di antara mereka. Seandainya engkau bertanya kepada salah satu di antara mereka, ma makna la ilaha illallah? Mereka akan ya apa makna la ilaha illallah? La qala laka, maka dia akan berkata padamu, la adri. Saya tidak tahu. Ana lam ata'allam. Saya belum mempelajarinya. Jika ditanya, ma makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Boleh jadi akan mengatakan saya tidak tahu. Atau mungkin dia mendatangkan definisi ya, pengertian yang maknanya bukan seperti itu. Ma makna la ilaha illallah? Dia katakan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain dari Allah. Tidak ada yang memberikan rezeki kecuali hanya Allah. Kalau itu maknanya la ilaha illallah, Nabi SAW tidak perlu mendakwai orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Seandainya maknanya tidak ada pencipta selain hanya kecuali hanya Allah, maka tentu orang-orang musyrikin dari kalangan jahiliyah orang yang pertama yang mentauhidkan Allah kan. Tapi bersamaan dengan itu Nabi. Kenapa? Karena mereka memahami apa mereka tahu bahwasanya pencipta pengatur alam ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah berulang-ulang sudah sering kita sebutkan apa dalilnya. Orang-orang jahiliyah kafir orang kafir naam Quraisy memahaminya. Nah, berarti itu bukan makna la ilaha illallah. Ini yang beliau katakan. Wala tas'alu awahidan minhum, seandainya engkau bertanya kepada salah satu di antara mereka, ma makna la ilaha illallah? Apa maknanya la ilaha illallah? Laqala laka la adri. Dia akan berkata padamu saya tidak tahu. Ana lam ata'allam. Saya belum ya mempelajarinya. Ataupun saya belum belajar. Panaqulu lahu, maka kita katakan kepada orang yang seperti ini, idzan anta taqulu la ilaha illallah wa la ta'lam ma makna. Jika demikian engkau mengucapkan la ilaha illallah dan engkau tidak mengetahui apa maknanya, hal hadza yaliku bil muslim, apakah ini layak bagi seorang muslim? Taqulu kalaman la ta'rifu ma'nahu, engkau mengucapkan suatu ucapan yang engkau tidak ketahui maknanya. Wala tahtamu bi, yang engkau tidak punya perhatian terhadap kalimat ini. Au taqulu, atau engkau katakan, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu, ya, aku mendengarkan orang-orang berkata sesuatu maka saya pun katakan, ya, fakultu, ya, mislu ma yaqulul munafiqu fil qabri idza su'il, seperti yang diucapkan nanti oleh orang-orang munafik dalam kuburnya ketika dia ditanya oleh malaikat, ya, ma'am, ketika ditanya man rabbuk atau man hadzal rajul ursila ilai, siapa orang yang diutus kepadamu, siapa nabi maksudnya. Ya, Maka orang munafik nanti akan bertanya dan akan menjawab dalam kuburannya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku mendengarkan orang-orang mengucapkan sesuatu, maka saya pun mengucapkannya. Ya, maknanya Pak, mujarradu muhaka. Ya, maksudnya bahwa hanya sekedar dia hikayatkan ucapan itu. Karena dia sering dengar itu ucapan, la ilaha illallah, maka dia sering. Dia pun menghafalkannya. Ya. Nah, dia sering mendengar orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia pun apa? Menghafal. Ya, mujarradu muhaka, hanya sekedar hikayat saja. Penukilan yang dia tidak memahami maknanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah, wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir itu, yaitu yang menyeru sesembahan selain dari Allah, kama salil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa, adalah seperti orang yang mengembala ternak. Ya. Di mana dia berteriak. Naam, yan'iku bima la yasma'u. Dia meneriaki apa yang dia, nah, atau siap yang diteriaki itu tidak dengar. Illa du'a wa nidaa. Tiada yang didengar oleh binatang itu, hanya sekedar apa? Ya, panggilan suara saja. Yang dia sendiri tidak mengerti. Nah, summun, dia tuli, bukmun, bisu, umyun, buta, fahum la ya'qilun, maka mereka pun tidak paham. Jadi wa masalul ladzi kafaru kama salil ladzi yanhiqu bima la yasma'u illa du'a aw nida'a, perumpamaan orang-orang yang kafir yang menyeru selain kepada Allah Azza wa Jal adalah seperti seorang pengembala yang berteriak terhadap binatang-binatang ternaknya, di mana tidak ada yang didengar kecuali hanya sekedar du'a aw nida'a, hanya sekedar teriakan dan panggilan. Ya, dia sendiri tidak ngerti. Ya. Summun bukmun umyum fahum la ya'qilun. Mereka bisu, mereka tuli, buta, dan mereka tidak paham. Syabbahahumullahu bil baha'im. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan mereka ini, ya, orang-orang yang menyeru selain kepada Allah ini, yang beribadah selain kepada Allah, Allah memperumpamakan mereka seperti baha'im, binatang ternak. Allati tasma'u sawta ar-ra'i. Di mana binatang ternak ini mendengarkan suaranya si pengembala. Wa tasma'ul huda, mereka, ya, nah, suara-suara. Tasma'u sawta ar-ra'i wa tasma'ul huda. Wa tamshi 'ala sawti ar-ra'i. Dia berjalan di atas suaranya si pengembala. Wa hiya la tafhamu ma'ana. Sementara binatang-binatang itu tidak memahami maknanya. Makna. Taib. Insyaallah kita cukupkan bacaan kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.